dari bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu ada SNP Indonesia, juga ada Perdana Rekord Surabaya. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Ju Palapa. Halo, saya Jihan Audi. Nama panjangnya Jihan Audilia Rida Silva, tapi nama panggungnya disingkat Jihan Audi. Jilo itu secara umum fanbas aku, dan itu suatu perkumpulan yang membuat kita jadi saudara, yang awalnya gak kenal jadi kenal jadi saudara, dan bisa memperatari persaudaraan ya, sekitar seperti itulah. Kalau itu udah bakat dari kecil sih. Kadang pas aku TK itu udah ikut kayak lomba-lomba gitu. Dan kalau mulai kayak terima job atau panggung ke panggung, itu mulai dari kelas 3 ini sampai sekarang. Oke, itu aja sih. Kalau sukanya kayak pas nama aku dipanggil, udah kalinya ada Jihan Audi gitu rasanya. Terus adik aku plok-plok-plok-plok-plok-plok. Wah, lihat gitu. Ini sebenarnya kayak hati, wah ini para fan aku, para penggemar aku lagi nungguin aku nyanyi, harus kasih yang terbaik gitu. Itu kalau sukanya. Tapi kalau dukanya pasti yang namanya haters ya. Pasti semakin besar pohon pasti semakin kencang anginnya juga. Dan itu pun juga gak bisa dipungkiri kalau orang yang lagi naik pasti ada hatersnya. Tapi untuk aku, haters itu bisa dijadiin tangga, bisa dijadiin pijakan buat kita naik level yang lebih tinggi lagi. Kalau diingat apa ya? Ya kayak mereka ngasih hadiah gitu, kak ini terima ya dari aku. Terus kadang juga kayak ada perkumpulan-perkumpulan gitu, kak datang ya besok di acara ini ada perkumpulan Jilo dari kayak dari tiap daerah gitu. Dan kadang juga ada yang bikin surprise pas aku ulang tahun yang tahun kemarin, sampai disiram air malam-malam, dingin banget ya, pokoknya itu. Tapi itu luar biasa banget, itu menunjukkan apresiasi mereka, kasih sayang mereka ke aku. Gitu. Kalau itu sih, ya ingat semua ya, apalagi yang membangun awalnya itu, apalagi yang kayak Jilo senior, dan itu yang paling diingat sampai sekarang. Dan perjuangan mereka kayak nge-live aku udah jauh, kadang hujan, kadang panas, tapi mereka tetap goyang, support. Ya pokoknya aku suka banget. Kalau kartun sih jadi semuanya ya. Kalau kartun kan biasanya jadi anim. Anim kan orangnya cantik-cantik, matanya besar-besar. Terus itu kalau di situ pasti ada cogannya. Dan peran cewek di kartun di anim itu pokoknya aku suka banget. Peran mereka itu wow banget. Pokoknya aku suka, pokoknya aku mau jadi semuanya. Kalau makanan sih gak neko-neko, gak ribet. Kalau makanan suka bakso sih, suka bakso. Tapi kalau minuman, kayaknya paling disuka es teh deh, teh hangat gak ada yang nandingin pokoknya. Nikmatnya nikmat hakiki. Kalau pipi gak tahu sih. Tapi akhir-akhir ini banyak yang bilang, "Dek, kamu kok makin tembem sih?" Gak tahu, ini makannya banyak, aku bilangnya gitu. Ya yes, pokoknya gak apa-apa, pokoknya kami tetap suka, aku tembem mah gak masalah. Joni, buat Mas Joni Jilo 005. Halo buat lovebirdnya, halo. Makasih ya yang sudah dinamain Manisei, bener ya? Salut banget loh, itu lovebird dikasih namain Manisei pasti. Itu suatu kebanggaan buat aku. Lovebird itu burung yang bagus, aku suka burung lovebird. Pokoknya makasih, sukses selalu buat kamu ya. Kalau Nyopalapa aku masih ingat sekitar. Kalau kesibukan selain manggung, kalau dibilang gamer sih, kalau pacar dan kalau sama Mbak Tasya sih